Bagus. Dan kita melihat ada satu Dewa Dangdut yang memberikan standing ovation. Saskia Gotik. Oh, wow. Maju Gotik. Cerdas ini, keren ini. Bukan cuma lagi. Dia yang memberikan ini, standing ovation. Ini Dewan-Dewan apa ini namanya? Ini Dewan apa namanya? Dewan Dangdut. Aduh. Kupingnya pada kemana ini? Benar. Orang bawa